بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وأعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'amuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang telah Allah Jalla Jalaluh berikan kepada kita. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal saleh kita dan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Nabi yang telah menuntun umat ini yang tadinya berada di alam yang penuh dengan kegelapan, alam syirik, alam bid'ah, alam khurafat, kemudian dibawa umat ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam yang terang benderang, yaitu alam iman, Islam dan tauhid. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Insyaallah pada hari ini kita akan kupas tuntas tentang buku kecil yang ada di hadapan kita, yaitu penjelasan mendasar dua kalimat syahadat atau makna syahadatain. Ini kitab aslinya dari kitab mungil juga, yaitu dari kitab Tauhid li Shaffil Awwal al-Ali, pelajaran Tauhid untuk anak-anak kelas 1 ya SMA. Dan ini sesuatu ilmu yang sangat luar biasa. Di dalam kitab mungil ini, Syekh Hafizahullah, yaitu Syekh Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, itu membagi beberapa pembahasan. Yang pertama, dan ini termasuk daftar isi, itu berkaitan dengan makna Tauhid Al-Uluhiyah. Ini sebagai pengingat saja bahwasannya para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Jalla Jalaluh. Dakwah yang mereka terapkan pertama kali adalah dakwah tauhid, yaitu mengesakan Allah Jalla wa Ala di dalam masalah ibadah. Sekaligus juga sekedar mengingatkan bahwasannya tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala tidak lain untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nanti insyaAllah kita akan kupas tuntas juga yang berkaitan dengan makna Tauhid Al-Uluhiyah. Kemudian nanti baru masuk kepada poin penting dari kitab ini, yaitu berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Ada beberapa pokok pembahasan ya, yang insyaAllah satu per satu kita akan bahas. Ya, yang pertama yaitu makna dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat itu termaktub pada halaman 11 sampai 14. Kemudian yang kedua, arkan kalimat syahadatain. Ya, rukun dua kalimat syahadat itu termaktub pada halaman 15 sampai 17. Kemudian nanti yang ketiga adalah syarat dua kalimat syahadat. Nah, ini pembahasan lumayan panjang, yaitu termaktub pada halaman 21 sampai halaman 30. Kemudian pembahasan yang keempat adalah berkaitan tentang kewajiban dan konsekuensi seseorang yang bersyahadatain ini. Apa konsekuensinya? Apa kewajibannya? Itu termaktub pada halaman 32 sampai 33. Dan pembahasan terakhir, mudah-mudahan cukup waktu, meskipun saya berharap ini pembahasan yang tidak cukup cuma sekilas, yaitu berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Ya, nawaqidu asyhadatain. Mudah-mudahan ini menjadi pembahasan yang khusus. Karena banyak pembatal dari dua kalimat syahadat, tapi yang sering disampaikan oleh para ulama tauhid itu berkaitan dengan 10 pembatal dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan tersebut. Nah, satu per satu kita akan membahas tentang kitab ini. Kita masuk pada halaman yang pertama, yaitu berkaitan dengan makna tauhid al-uluhiyah. Makna tauhid al-uluhiyah. Qala hafizahullah, berkata Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullah, semoga Allah Jalla Jalalu selalu menjaga beliau. Beliau membukanya dengan tema Tauhidul Uluhiyyati wa annahu mawdu'u da'wati rusul. Ya, tauhid al-uluhiyah, dan sesungguhnya tauhid al-uluhiyah tersebut adalah tema inti dari dakwahnya para rasul dan para nabi. Nah, sebelum kita masuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah tauhid al-uluhiyah, alangkah baiknya kita paham dan mengerti definisi daripada tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana yang kita tahu, tauhid itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah artinya tauhid Allah fi af'alih, mengesakan Allah Jalla Jalaluh di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid ar-rububiyah adalah tauhid Allah fi af'alih, mengesakan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala. Di antara perbuatan Allah Jalla wa Ala, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur alam semesta, termasuk mengatur kita. Kita tidak membahas tauhid ar-rububiyah. Ya. Tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Di sini Al-Syeikh Hafizahullah Syeikh Saleh Al-Fauzan mendefinisikan tauhid al-uluhiyah sebagai berikut. Huwa ifrad Allah Ta'ala bi af'alil ibadi allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubi kaddu'ai wal-nadhri wal-nahri wal-rajai wal-khawfi wal-tawakkuli wa-raqbati wa-rahbati wal-inabah. Yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan oleh mereka, yang tujuan mereka melakukan itu perbuatan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, dan dalam rangka melaksanakan ketaatan yang disyariatkan. Jadi yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah adalah mengesakan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan para hamba yang dilakukan oleh mereka untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tujuan mendekatkan diri kepada Allah maksudnya adalah melaksanakan ketaatan yang disyariatkan. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh hamba berdoa. Berdoanya kepada siapa? Allahu Jalla Jalaluh, ya, berhubung dia berdoanya kepada Allahu Jalla wa Ala dan meminta itu hanya kepada Allahu Jalla Jalaluh, maka itu bagian daripada tauhid al-uluhiyah. Seperti ibadah nazar, bernazar, menyembelih kurban, berharap, rasa takut, bertawakal, ya, berkeinginan yang sangat luar biasa kepada Allahu Jalla wa Ala. Rasa takut yang sangat luar biasa hanya kepada Allah dan bertaubat. Ringkasnya, kalau kita lebih ringkas lagi definisi daripada tauhid al-uluhiyah ini, maksudnya adalah tauhidullahi fil ibadah. Mengesakan Allahu Jalla Jalaluh di dalam masalah ibadah. Naam. Berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah, ya, wa sumiya tauhidul uluhiyah bidzalika li'anna al-uluhiyata wasfun lillahi ta'ala dalla 'alaihi ismihi ta'ala Allah, fallahu dzul uluhiyah. Dinamakan ini tauhid, tauhid al-uluhiyah, tidak lain sesungguhnya sifat ketuhanan tersebut hanyalah ada milik Allahu Jalla wa Ala. Dan ini dijelaskan pada nama Allahu Jalla Jalaluh, yaitu Allah. Allahu Jalla Jalaluh memiliki hak untuk disembah, dzul uluhiyah. Naam, hak ketuhanan, yaitu siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Makanya dari sinilah disebut bahwasannya ini tauhid dinamakan tauhid al-uluhiyah. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada tauhid al-uluhiyah ini adalah tauhidul ibadah, tauhid al-ibadah. Makanya di sini apa yang didefinisikan, apa yang ditakrifkan oleh Syekh Hafizahullah Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu mengesakan Allahu Jalla Jalaluh di dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan oleh mereka, yaitu oleh hamba tersebut, tujuannya untuk ketaatan kepada Allah, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah, tujuan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah atau ketaatan, itu sama dengannya tidak lain apa? Ibadah kepada Allahu Jalla wa Ala. Makanya dalam firman Allahu Jalla Jalaluh dalam surah Al-An'am yang kemudian menjadi bagian dari doa istiftah kita, kita tahu dalam salat itu ada sekitar 9 bacaan doa istiftah, ya, salah satunya yang panjang hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, potongan dari doa istiftah yang panjang tersebut kita mengatakan seperti ini: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya ibadah salat yang aku kerjakan, yang aku lakukan untukmu ya Allah, lillahi ta'ala, termasuk seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, berumrah, berkorban, dan yang lainnya, karena Allahu Jalla Jalaluh. Nah, inilah yang disebut dengan ikhlas tersebut. Makanya Allahu Jalla Jalaluh juga mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang 5, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluh dalam kondisi yang ikhlas, lillahi ta'ala. Naam. Nah, ini tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allahu Jalla Jalaluh di dalam masalah ibadah. Naam. Berkaitan dengan masalah tauhid al-uluhiyah ini, ya, berkaitan dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menerangkan tentang masalah ini. Di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan, firman Allah Jalla Jalalu dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 162 sampai ayat 163. Termasuk juga di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27, yaitu berkaitan tentang mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah sebagai wujud tunduk dan patuhnya kita kepada Allah, dan kita berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Di situ Allah Jalla wa'ala mengabadikan apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yaitu menyembah selain Allah Jalla wa'ala, illa alladhi fatarani, kecuali yang aku sembah itu adalah zat yang menciptakan aku. Yang menciptakan kita siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Berhubung Allahu Jalla wa'ala menciptakan kita, maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allahu Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Baqarah, Allahu Jalla wa'ala menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kenapa kalian beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala semata? Dikarenakan Allahu Jalla wa'ala menciptakan kalian, wahai manusia. Dan Allahu Jalla wa'ala menciptakan manusia-manusia sebelum kalian. Tujuannya tidak lain agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Termasuk firman Allahu Jalla Jalaluh dalam surah An-Nisa ayat 36. Ya. Surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 36. Allahu Jalla wa Ala menyatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allahu Jalla wa Ala semata, dan janganlah kalian menyekutukan Allahu Jalla wa'ala sedikit jua pun. Ya. Janganlah kalian menyekutukan Allahu Jalla wa'ala. Ini konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita tahu ucapan kita la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa'ala. Makanya nanti kita akan menjelaskan konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak lain nanti dia tersebut mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala, sekaligus juga menjauhkan diri dari yang namanya perbuatan kesyirikan atau menyekutukan Allahu Jalla Jalaluh. Nah, taib, itu dalil-dalil hujjah-hujjah yang berkaitan tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Dan sebab tauhid al-uluhiyah inilah para nabi, para rasul diutus oleh Allahu Jalla wa'ala. Tema utama yang mereka sampaikan kepada umatnya berkaitan tentang dakwah ini adalah dakwah tauhid al-uluhiyah. Makanya disebutkan di dalam firman Allahu Jalla Jalaluh dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36, Allahu Jalla wa'ala menyatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut tagut. Dan tidaklah kami mengutus, dan sesungguhnya kami, dan sesungguhnya kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Tidaklah kami, yaitu Allahu Jalla wa'ala, mengutus seorang rasul di setiap umat kecuali Rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya, ani'budallaha wajtanibut tagut. Wahai umatku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan jauhkanlah kalian dari perbuatan tagut. At-tagut adalah asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang disebut dengan tagut itu adalah kullu ma ubida min dunillahi fahuwa tagut. Segala sembahan selain Allah Jalla wa'ala, apapun yang dia sembah, maka itu adalah tagut. Artinya sama dengannya apa? Syirik. Dan di sini menunjukkan juga konsekuensi kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, sekaligus juga menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan kesyirikan. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25. Allah menegaskan tentang tujuan utama dan inti diutusnya para rasul dan para nabi tidak lain adalah mendakwahkan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami yaitu Allah Jalla wa Ala tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada itu rasul bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan aku, melainkan Allahu Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, sembahlah aku, yaitu sembahlah Allahu Jalla wa'ala. Makanya di sini kita katakan setiap rasul dipastikan memulai dakwahnya dengan dakwah apa? Dakwah tauhid. Ya, dengan dakwah tauhid. Makanya dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kullu rasulin yabda'u da'watahu liqaumihi bil amri bitauhidi al-uluhiyyati kama qala Nuh wa Hud wa Salih wa Shu'aib alaihimussalam, ya qaumi ibudallaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap rasul memulai dakwahnya mereka untuk kaumnya, memerintahkan kaumnya agar mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, hanya menyembah Allah Jalla wa'ala semata. Itu yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Itu pula yang diucapkan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Saleh, Nabi Su'aib kepada kaumnya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala abadikan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, ayat 59, kemudian 65, kemudian 73 sampai ayat 85. Ya, dan surah Al-A'raf ada beberapa ayat. Ayat 59, 65, 73, 85. Apa yang diucapkan oleh para nabi tadi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib kepada kaumnya apa? Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sembahlah Allah Jalla wa'ala semata. Ya, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Itu pula yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala abadikan dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-16. Wa Ibrahim idza qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dan ingatlah Nabi Allah Ibrahim AS ketika berdakwah, ketika dia tersebut berkata kepada kaumnya, ketika mendakwahi kaumnya, u'budullaha wattaquh, sembahlah Allahu Jalla wa'ala semata, dan bertakwalah kepadanya. Dan itu pula yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-11. Surah Az-Zumar ayat yang ke-11, yaitu masalah tauhid juga. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, sebagai wujud tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Nah, ini berkaitan tentang dakwah tauhid. Jadi inti para rasul itu diutus itu tidak lain mendakwahkan dakwah tauhid. Nah, termasuk juga ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa a'zakum Allah, keistimewaan daripada tauhid ini, selain itu dakwah yang pertama kali yang diterapkan ya oleh para nabi dan para rasul kepada kaumnya, tidak lain ini tauhid adalah kaunuhu awwalu wajibin 'alal mukallam. Ya, bahwasannya kita yang pertama kali yang diwajibkan untuk para mukallab, mukallab ini yang punya beban untuk menjalankan syariat yang balig dan yang berakal. Ya, kewajiban awal bagi setiap mukallab, yaitu manusia yang menyatakan iman dan Islam, manusia yang punya beban untuk menjalankan syariat adalah mengucapkan La ilaha illallah, mengakui bahwasannya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla Jalaluh. Naam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allahu Jalla Jalaluh di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Allahu Jalla wa Ala menyatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala. Dan setelah itu mohonlah ampunan dari Allahu Jalla wa Ala agar dosa-dosamu diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam. Dan ini kewajiban yang pertama bagi orang yang ingin menyatakan iman dan Islam. Manusia, ya, jika sekiranya dia tersebut ingin menyatakan Islam atau memeluk agama Islam, dia harus mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia tersebut dikatakan Muslim, mukmin. Makanya kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, la yuqalu mu'minun wala muslimun hatta yakula syahadatain. Tidaklah seseorang itu dikatakan muslim atau mu'min sampai dia tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru dia tersebut dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, baru dia tersebut dinyatakan sebagai seorang muslim. Makanya ketika terjadi kecamuk perang, pada saat terjadinya peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, pada saat itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ada ya sahabat Nabi atau cucu angkat Nabi SAW yang bernama Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma, berduel dengan seorang Yahudi yang bernama Nuhaik bin Mahran. Subhanallah, ketika berduel tersebut Usama sanggup untuk melumpuhkan Nuhaik bin Mahran. Ketika Usama bin Zaid bersiap-siap untuk mengeksekusi Nuhaik bin Mahran, tahu-tahu Nuhaik bin Mahran mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Sekembalinya dari peperangan Khaybar, sudah sampai di Madinah, rupanya ada sahabat Nabi yang menceritakan tentang kasus yang dialami oleh Usama bin Zaid. Sahabat ini ingin mengetahui, ini orang yaitu Nuhaik bin Mahran sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Nabi SAW memanggil Usama bin Zaid, "Ya Usama, lima qatalta rajulan qala syahadatain?" Kenapa engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Bukankah dia tersebut muslim? Bukankah dia tersebut telah melaksanakan awal kewajiban dia sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, yaitu mengucapkan kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat? Bukankah dia tersebut menyatakan iman untuk Allah Jalla wa'ala dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat tadi? Kata Usama beralasan, "Ya Rasulullah, khalaha ta'awudhan bisayfi." Dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat dikarenakan takut akan pedangku, takut jika aku membunuhnya. Dia terpaksa ya Rasulullah, bukan seperti itu di hatinya. Kata Nabi SAW, "Ittaqillah ya Usama, takutlah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Nahkumu bidzahir." Menghukumi manusia secara zahirnya, secara lahiriahnya. Dia mukmin, dia muslim, karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun yang di hatinya, kita serahkan kepada Allah Jalla Jalalu. Rasulullah bahkan sempat berkata kepada Usama bin Zaid ketika dia berkata seperti itu, "Ya Rasulullah, dia cuma mengucapkan di lisannya, di hatinya tidak seperti itu." Kata Nabi SAW, "Ittaqillah ya Usama, takutlah engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, ala syakakta sadrahu fata'lamu ma fi qalbihi. Apakah engkau membelah dadanya hingga engkau tahu apa yang ada di hatinya? Ya Usama, nahkum bidzahir. Menghukumi manusia secara zahirnya." Maka sebab itu, manusia, siapapun manusianya yang ingin menyatakan iman dan Islam, dia harus melakukan kewajiban yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul." Dan banyak lagi yang lainnya kita katakan, termasuk juga keistimewaan dari tauhid ini tidak lain bahwasannya, selain ini kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam, ya, juga kita katakan dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh ini sebagai ibadah yang pertama kali yang kita lakukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena kita tahu ini berkaitan dengan penyembahan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka sebab itu jelaslah bagi kita semua, tauhid al-uluhiyah adalah maksudnya dari dakwah para rasul disebut demikian karena ya bahwasannya tauhid al-uluhiyah tersebut tidak lain ini bagian dari sifat Allah Jalla wa Ala, yaitu al-uluhiyah, ketuhanan, dan salah satu nama Allah Jalla wa Ala yaitu Allah itu sendiri, ya, artinya maksudnya adalah zul uluhiyah, yaitu zat yang memiliki al-uluhiyah atau hak ketuhanan, yaitu hak untuk disembah. Naam. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'zakum Allah. Ya. Banyak lagi tentang keistimewaan dan keutamaan dari ya tauhid al-uluhiyah ini. Naam, termasuk juga tambahan sebab kita diciptakan atau hikmah kita diciptakan itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala semata. Dan ini kita katakan tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala abadikan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya tidak lain untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala semata. Naam. Taib. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, "Wa awwalul huquqi al-wajiba 'ala al-'abdi." ya, hak yang wajib untuk dilaksanakan oleh hamba Allah Jalla wa'ala, yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah. Ya, kewajiban yang pertama kali, atau hak kewajiban yang pertama kali yang harus dilaksanakan oleh para hamba adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala abadikan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini tidak lain menunjukkan awal kewajiban berkaitan dengan hak yang wajib untuk kita laksanakan, ya, adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dan menjauhi dari perbuatan kesyirikan. Dan itu dikuatkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 23. Allah mengatakan apa? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhan kalian, Allah Jalla wa'ala, telah memerintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan hendaknya setelah itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, banyak sekali hujah-hujah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah, ya, yang menjadi kewajiban kita berkaitan dengan haknya Allah Jalla wa'ala, atau hak yang pertama kali yang wajib untuk kita laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini inti daripada tauhid al-uluhiyah. Taib. Tentu yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nanti insyaAllah lain kesempatan kita, ya, akan membahas itu. Dan saya tahu sebagaimana penjelasan dari antum semua, kalau enggak salah, ya, Ustaz Musyaffa itu membahas tentang tauhid asma wa sifat, yaitu kawaidul musla itu. Itu berkaitan dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Naam, duduk antum, ya, bersama beliau pelajari tentang tauhid asma wa sifat. Naam. Baik. Selesai kita dari al-faslul awal ini, ya. Bab yang pertama sudah kita selesaikan. Kita masuk kepada al-faslu as-sani, bab yang kedua, yaitu inti daripada buku kita ini, yaitu masalah dua kalimat syahadat. Naam. Baik. Awalan, ya, di sini Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah menjelaskan yang pertama yang akan dibahas oleh beliau adalah makna syahadatain. Ya. Makna atau makna dua kalimat syahadat. Apa yang disebut dengan dua kalimat syahadat tersebut? Di sini nanti akan mencakup pembahasan selain makna dua kalimat syahadat yang akan juga dibahas, rukun-rukun syahadatain, termasuk syarat-syarat syahadatain. Naam. Yang pertama, makna syahadatain. Makna dua kalimat syahadat. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Awalan makna syahadatain. Pembahasan yang pertama yang kita bahas dari fasal yang kedua, atau bab yang kedua ini, adalah makna dan arti dua kalimat syahadat. Yang disebut dengan dua kalimat syahadat adalah makna syahadati an la ilaha illallah, al-i'tiqadu wal-iqraru annahu la yastahiqqu al-ibadah illallah wa iltizamu dhalika wal-amala bihi. fala ilaha, ya, nafyun li istihqaqi min siwallah lil ibadah kainan man kan illallah isbatun li istihqaqillahi wahda wa ma'na hadhihi al kalima ijmalan la ma'buda bihaqqin illallah. Naam, makna syahada an la ilaha illallah yaitu al-i'tiqad, berkeyakinan, wal-iqrar, mengikrarkan diri bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala semata. Ya, berkeyakinan dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala semata. Itu keyakinannya dan mengikrarkannya. Selanjutnya, wa iltizamu dzalika, kemudian berpegang teguh, ya, berpegang teguh dengan apa yang kita yakini tadi. Kita berkeyakinan tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Artinya ibadah yang kita kerjakan ini hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dipegang teguh sekaligus wal'amalu bihi, sekaligus kita amalkan. Apa yang kita amalkan? Yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Naam, ini baru kita pembahasannya tentang la ilaha illallah. Belum kita membahas tentang makna daripada syahada anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita ringkas makna dari syahada la ilaha illallah adalah, ya, berkeyakinan dan mengikrarkan bahwasannya ibadah yang dilakukan ini hanya kepada Allahu Jalla wa'ala semata. Artinya yang paling pantas untuk disembah dan yang paling pantas untuk diibadahi hanyalah Allahu Jalla wa'ala. Tapi tidak cukup sampai di situ, cuma sekedar berkeyakinan dan mengikrarkan dengan ucapannya. Dia harus berpegang teguh dengan apa yang dia ucapkan tersebut, dengan apa yang dia yakini dalam kalbunya, dalam hatinya, sekaligus mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, di sini yang paling penting, ya, makna syahada an la ilallah sangat jelas. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Di dalamnya tersebut ada dua kandungan. Yang pertama adalah an-nafyu. An-nafyu artinya adalah menafikan, meniadakan. Artinya sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia selain Allahu Jalla wa'ala itu harus dinafikan, harus ditiadakan, harus dibumi hanguskan, harus dianggap batil. Nah, karena pada kenyataannya kita lihat ada manusia yang menyembah selain Allahu Jalla wa'ala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan. Ya, tapi semua itu tidak layak untuk disembah. Semua itu harus kita nafikan, semua itu harus kita anggap batil. Nah, itu kandungan yang pertama, la ilaha. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah. Di situ ada konsekuensinya, yaitu apa? Menafikan segala sembahan, ya, selain Allahu Jalla wa'ala. Kecuali Allahu Jalla wa'ala. Nah, kandungan yang kedua yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-isbat. Al-isbat itu artinya menetapkan. yang kita tetapkan sebagai Tuhan kita hanyalah Allah Jalla wa Ala semata. Hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Naam. Dalil yang menjelaskan dua unsur kandungan ini termaktub dalam surah Luqman, ya, ayat yang ke-30 dan surah Al-Had ayat 62. Naam. Yang menjelaskan tentang hal itu disebutkan oleh Allah Jalla Jalalu, innahu huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa Ala semata. Adapun yang disembah oleh sebagian manusia selain Allah itu adalah kebatilan, tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diibadahi. Naam. Jadi inti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah di dalamnya tersebut mengandung dua kandungan, dua unsur. Yang pertama tadi apa? An-nafyu. An-nafyu itu artinya apa? Artinya meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Sembahan-sembahan selain Allah. Kandungan yang kedua apa? Yaitu al-isbat. Al-isbat itu artinya apa? Menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Allahu Jalla wa Ala sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk disembah. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, makna la ilaha illallah maksudnya alla na'buda illallah wahdah la syarikalah mukhlisina lahuddin. Naam. Maksud daripada kata la ilaha illallah, tidak lain kami tidaklah menyembah kecuali yang kami sembah hanyalah Allahu Jalla wa Ala semata dan tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Naam. Sebab, dan kita ikhlas untuk menyembah Allahu Jalla wa Ala sebagai wujud tunduk dan patuh kepada Allahu Jalla Jalaluh. Naam. Taib. Itu arti daripada kata la ilaha illallah. Nah, arti daripada la ilaha illallah di sini secara globalnya maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala. Naam. Artinya anna ma'naha, kita lihat pada halaman sebutkan halaman ke-15 berkaitan tentang makna la ilaha illallah, ya. Itu ada pada halaman ke-14 dulu, maaf. Di situ disebutkan secara global arti daripada la ilaha illallah maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla wa Ala. Ya, ini baru makna la ilaha illallah. Kita belum menjelaskan makna syahadah Muhammad Rasulullah. Nah, di situ di halaman yang ke-15 antum bisa lihat, ya, waqad fussirat hadhil kalimatu bitafsirat batilah minha. Bahwasannya ada yang mengartikan kalimat la ilaha illallah tersebut dengan penafsiran-penafsiran yang salah. Seharusnya tidak seperti itu, ya, seharusnya tidak seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat ada yang menafsirkan berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, la ma'buda illallah. Ada yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah penafsiran yang salah dan ini tidak bersesuai dengan kenyataan dan realita. Karena kita tahu ada di antara manusia ini yang menyembah selain Allahu Jalla wa Ala. Ya, makanya arti daripada la ilaha illallah yang sering kita dengar, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita katakan ini makna dan arti yang salah. Makanya dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa hadha tafsirun naqidun yuaddi ila mafhumin batilin bima'na anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Bahwasannya di sini adalah tafsir yang salah, ya, tafsir yang mengakibatkan nanti ada pemahaman yang batil, yang salah juga. Seakan-akan nanti makna daripada la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak dan tidak ada sembahan yang batil kecuali Allah. Na'udzubillah. Ya. Makanya ini penafsiran yang salah. Arti yang sering kita dengar dari, ya, orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, nanti ini akan mengarah kepada pemahaman yang salah, yang batil. Pemahamannya apa? Dia menganggap tidak ada Tuhan yang berhak dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan tidak ada Tuhan yang batil untuk disembah kecuali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman yang salah. Yang benar apa? Tadi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kemudian pemahaman yang kedua yang salah kadang. Mereka sering mengartikan la ilaha illallah dengan arti seperti ini. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kita katakan salah juga. Wa hadza juz'un min makna hadhil kalimah. Ini memang sebagian daripada makna dari kalimat ini. Walakin laysa huwal maksud. Tapi ini bukan maksudnya, bukan tujuannya. Ya. Li'annahu la yusbitu illa tauhidu ar-rububiyyah wa huwa la yakfi. Karena kalau ada orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka nanti yang dia tetapkan cuma sebatas tauhid ar-rububiyyah dan menafikan tauhid al-uluhiyyah dan menafikan tauhid asma wa sifat. Jadi yang dia tetapkan cuma sebatas apa? Tauhid ar-rububiyyah. Dan ini tidak cukup. Kita tahu bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani, masalah tauhid al-uluhiyyah. Yahudi menyembah Allah, Nasrani menyembah Allah. Ya, kaum kafir Quraisy terdahulu menyembah Allah. Cuma mereka tersebut, ya, tidak menjadikan Allahu Jalla Jalaluh sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Makanya kalau diartikan la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu ya cuma sebatas tauhid ar-rububiyyah. Memang itu bagian daripada la ilaha illallah, tetapi itu tidak cukup. Itu apa? Tidak cukup. Ya, kita lihat kaum kafir Quraisy ketika kita tanya, siapa yang menciptakan 7 lapis langit? Siapa yang menciptakan 7 lapis bumi? Siapa? Mereka menjawab apa? Allah. Ya. Tapi kesalahan mereka apa? Tidak mengesakan Allahu Jalla Jalal dalam masalah ibadah. Mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Menyembah 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ini kesalahan dan ini bisa berbahaya. Nah, maka oleh sebab itu pun arti yang salah. Jelas ya? Termasuk juga yang mengartikan dengan arti yang salah tersebut sebagaimana yang disebutkan, ya, mereka mengartikan la hakimiyata illallah, ya, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allahu Jalla Jalaluh. Kita katakan ini bagian daripada itu, dari tauhid la ilaha illallah, tapi ini bukan yang dimaksudkan juga. Tidak cukup yang demikian. Ini penafsiran yang salah juga seperti itu. Kadang mereka itu mengartikan la ilaha illallah sesuai dengan mazhabnya dan keinginan dia saja. Tidak merujuk kepada pemahaman Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, hati-hati betul ketika kita ikut kajian, kita periksa siapa ustadznya yang menyampaikan tersebut. Tanyakan kepada ustaz yang mumpuni dan paham, ya, kepada siapa saja kita tersebut harusnya untuk belajar dan memahami tentang masalah tauhid yang sebenarnya ini. Maka oleh sebab itu ikhwan, kita lihat di halaman 12 sampai 13 bagaimana pemahaman yang salah tersebut. Yang pertama, ya, mereka mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada sembahan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini adalah batil, sesuatu yang salah, kerana maknanya bahwa setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, maka itu adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesalahan apa? Ya, kesalahan dalam memahami arti la ilaha illallah. Yang kedua, pemahaman yang salah juga dalam mengartikan la ilaha illallah. Ya, mereka mengartikan la ilaha illallah itu adalah artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah sebagian dari arti kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi bukan ini yang dimaksudkan, bukan ini tujuannya, karena arti ini hanyalah mengaku tauhid ar-rububiyah saja, dan ini belum cukup. Dan ini apa? Tidak cukup. Yang ketiga, ada sebagian manusia yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti ya seperti ini, la hakimiyata illallah, tidak ada hakim, tidak ada penentu hukum kecuali Allahu Jalla wa'ala. Ini juga bagian daripada makna kalimat la ilaha illallah, tapi ini bukan tujuan, ini bukan yang dimaksudkan, karena makna tersebut belum cukup. Nah, semua tafsiran tadi, tiga tafsiran tadi, itu adalah kesalahan, sesuatu yang batil, sesuatu yang tentunya kurang. Ya, kita peringatkan di sini karena banyak penafsiran-penafsiran yang salah yang ada di dalam kitab-kitab atau menjadi pemahaman masyarakat yang beredar ya di masyarakat tersebut. Sedangkan penafsiran yang hak, yang benar menurut pemahaman salafus saleh yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maksud daripada la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Jelas ikhwan? Bapak ibu jelas? Itu baru la ilaha illallah. Kita masuk kepada yang B, makna syahadatain. Makna syahada Muhammad Rasulullah. Bersyahada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah kita bersaksi kepada Allahu Jalla wa Ala, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, maka konsekuensinya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Maksudnya apa? Artinya apa? Maknanya apa? Huwal i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullahi wa rasuluh ilan nasi kafatan wal amalu bimuqtada hadhihi syahada. Naam, yang disebut dengan arti ya atau makna syahada anna Muhammad Rasulullah, yaitu mengakui secara lahir dan batin, secara lahiriah dan batiniah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Nah, ini poin penting. Nabi Muhammad itu hamba Allah. Berarti kalau hamba Allah sama dengannya apa? Manusia. Kalau manusia itu sama dengannya apa? Makhluk. Berarti Nabi Muhammad tersebut tidak memiliki hak uluhiyah. Nabi Muhammad tidak memiliki hak untuk disembah. Yang memiliki hak untuk disembah cuma siapa? Allahu Jalla wa'ala. Makanya penting keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Kalau disebut hamba Allah berarti apa? Makhluk. Sama seperti kita. Cuma kelebihan Nabi Muhammad SAW yang harus kita keyakini, Nabi Muhammad tersebut selain hamba Allah juga Rasulullah, utusan Allahu Jalla wa'ala. Yang dimana Nabi Muhammad tersebut diutus kepada segenap manusia. Ya, kata Allah Jalla wa'ala dalam surat Saba, "Wa ma arsalnaka kafatan linnas illa basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami Allah Jalla wa'ala mengutus engkau wahai Muhammad ke segenap manusia, ya, kecuali menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan dan ancaman. Nah, artinya segenap manusia. Jadi manusia seluruhnya, nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Hatta bangsa jin. Ya, nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang masuk Islam, ketika jin itu mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti pengakuan bahwasannya nabinya dia, rasulnya dia yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan syariatnya Allah Jalla wa'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, ya, diutus kepada kaumnya masing-masing, ya, diutus kepada kaumnya masing-masing. Makanya di zaman Nabi Adam Alaihissalam saja, itu anaknya yang bernama Sis, ada nabi, nama nabi namanya Sis, ya, Sin, Ya, Sa. Itu Sin kecil, Ya, dan Sa. Sis namanya. Itu nama anak Nabi Adam alaihissalam. Beliau nabi. Ya. Nabi Adam kepada kaumnya, Sis juga punya kaum. Begitupun juga di zaman Nabi Ibrahim, ada Nabi Ibrahim, ada anak beliau Ismail, ada Ishak, ada keponakan beliau Lut. Subhanallah. Nabi semuanya, tapi masing-masing diutus kepada kaumnya. Termasuk cucunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, siapa? Ya'qub alaihissalam. Termasuk juga cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa? Yusuf alaihissalam. Diutus kepada kaumnya. Naam, jelas ya? Tapi tidak dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Keyakinan kita, Nabi Muhammad itu diutus kepada segenap manusia. Naam, siapapun manusianya. Ya, tidak membedakan suku ini, suku itu. Ya, tidak membedakan apakah ini dari kalangan bangsa Arab ataukah bangsa Ajam yang non-Arab. Nabi Muhammad, ya, nabi kita katakan keseluruh apa? Keseluruh manusia ini. Dan Islam yang dibawa satu, yaitu Islam yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk membantah orang-orang yang punya keyakinan Islam Nusantara, Islam Nusantara itu. Ini subhanallah, na'udzubillah. Itu siapa nabinya itu? Ya, kita tanya, nabinya siapa antum ini? Kalau antum suka membeda-bedakan begitu itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya kan? Ya. Nah, ini kita katakan hati-hati betul, hati-hati, ya. Jangan sampai kita tersebut nanti salah paham. Nabi Muhammad, ya, nabi seluruh manusia. Ya, tidak membedakan apakah dia dari kalangan bangsa Arab atau non Arab. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensinya lagi nanti, yaitu mentaati perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidaklah menyembah Allah jalla wa ala, ya, tidaklah beribadah kepada Allah jalla wa ala kecuali dengan apa yang beliau ajarkan dan disyariatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti insyaallah poin yang terakhir ini kita akan jelaskan lagi pada halaman yang seterusnya. Nah. Baik, selesai kita dari makna syahadatain. Intinya makna la ilaha illallah artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kemudian ada yang beredar di masyarakat kita yang salah paham tadi mengartikan la ilaha illallah ada tiga makna yang salah tadi. Yang pertama apa? Satu-satu antum. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini arti yang salah. Kenapa? Nanti itu berujung pada hal yang sifatnya tersebut nanti bahwasannya setiap yang disembah baik yang hak maupun yang batil maka itu adalah Allah. Na'udzubillah. Ya, ini arti yang salah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini pemahaman yang salah dalam mengartikan la ilaha illallah. Yang kedua tadi apa? La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini pun juga salah. Ya. Ya, meskipun ini bagian daripada arti kalimat la ilaha illallah, akan tetapi bukan ini yang dimaksud, bukan ini yang dituju. Akan tetapi kita katakan arti daripada la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Karena kalau dia mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka yang dia tetapkan dalam masalah tauhid cuma sebatas tauhid apa? Ar-rububiyah. Dan ini tidak cukup tentunya. Yang ketiga tadi apa? La hakimiyata illallah. Tidak ada hakim, tidak ada penentu hukum kecuali Allahu jalla wa ala, ya. Ini juga bagian daripada la ilaha illallah, tetapi bukan ini yang dimaksud, bukan ini yang dituju, karena makna ini belum apa? Belum cukup. Taib. Kemudian makna syahada ya Muhammadin Rasulullah. Makna atau arti daripada kesaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu apa? Yaitu al-i'tiraf, mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, yaitu mentaati perintahnya Rasulullah, membenarkan ucapannya Rasulullah, menjauhi larangannya Rasulullah, dan tidak menyembah Allah Jalla wa'ala kecuali dengan apa yang beliau ajarkan dan beliau syariatkan. Jelas ikhwan wa akhwati fiddin, a'azani wa azakum Allah. Naam. Tinggal 10 menit lagi. Tayyib. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua dari la ilaha illallah, yaitu berkaitan dengan arkanus syahadatain, rukun dua kalimat syahadat. Tadi di mukaddimah kita sudah jelaskan rukun atau kandungan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Apa tadi? Yang pertama apa? An-naf'yu. An-naf'yu artinya apa? Meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa'ala. Kita memang mengakui ada di antara manusia ini yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah kuburan. Kita akui itu. Tapi semua itu harus kita nafikan, harus kita tiadakan, harus kita anggap batil, harus kita bumi hanguskan. Kemudian unsur yang kedua atau rukun yang kedua dari kalimat la ilaha illallah apa? Al-isbat. Artinya apa? Menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Allahu Jalla wa'ala sebagai Tuhan kita. Allahu Jalla Jalalu, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Naam. Dalilnya tadi firman Allahu Jalla Jalalu ya dalam surah Luqman dan surah Al-Had. Kita sudah sebutkan innahu huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Sesungguhnya yang pantas untuk disembah hanyalah siapa? Allah. Ini unsur apa namanya? Rukun apa? Yang pantas untuk disembah artinya apa? Al-isbat. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang disembah oleh sebagian manusia adalah kebatilan. Ini unsur apa namanya? An-nafyu. Kita nafikan. Jelas akhawat? Ibu-ibu jelas? Naam. Tayyib. Kemudian ditambahkan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan tentang dalilnya. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Ha, ini penting nih, keyakinan. Barang siapa yang sanggup untuk mengkufurkan segala bentuk togut. Togut tadi apa? Sembahan selain Allah. Kata Imam Malik, at-togut kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa togut. Segala sembahan selain Allah berarti sama dengannya apa? Togut. Sama dengannya apa lagi? Kesyirikan. Berarti selain Allah. Harus kita apakan? Nafikan. Di sini apa? Famai yakfur bitogut. Barang siapa yang sanggup untuk mengkufurkan togut-togut tersebut. Artinya mengkufurkan, membatilkan, menganggap itu salah, menganggap itu adalah kebatilan. Ya. Harus dikufurkan. Itu sembahan semuanya. Wa yu'min billah. Dan sanggup hanya beriman kepada Allah. Artinya sanggup untuk mentauhidkan kepada Allah. Subhanallah, iman yang paling tinggi itu apa? Tauhid. Dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu 60 aw 70 syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan apa? La ilaha illallah. Barang siapa yang sanggup untuk mengingkari segala bentuk ketogutan, mengkufurkan ketogutan, menganggap batil ketogutan, menganggap batil segala sembahan selain Allah Jalla wa'ala, dia salahkan segala sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa'ala tersebut. Yang dia imani hanya kepada Allah. Yang dia sembah hanyalah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini unsur apa namanya? Isbat. Nah, di sini, faman yakfur bitagut, saya ulangi, barang siapa yang mengingkari ya, ketagutan, artinya mengingkari segala bentuk sembahan selain Allah. Ini unsur apa? Anafyu, menafikan. Wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah. Unsur apa namanya? Isbat. Ketika dia sanggup untuk mengkufurkan segala bentuk sembahan selain Allah, dia sanggup untuk menganggap itu sembahan-sembahan selain Allah adalah kebatilan, adalah kesalahan, adalah kekufuran yang harus untuk di bumi hanguskan, yang dia tetapkan sebagai Tuhannya hanyalah Allahu Jalla wa Ala semata, maka apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka itu orang telah memegang al-urwatul wusqa, betul-betul dia pegang itu ya, al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa apa? Kalimatul tauhid la ilaha illallah. Benar dia dalam masalah berkeyakinan. Karena memang pada kenyataannya kita lihat banyak manusia cuma sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah tersebut, bukan begitu? Tapi subhanallah, di balik daripada itu dia belum sanggup untuk menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Masih berbuat kesyirikan, mengucapkan la ilaha illallah, masih suka datang ke kuburan mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, bukannya begitu? Berarti ini orang belum sanggup untuk menjalankan la ilaha illallah, belum sanggup untuk menjalankan rukun dan kandungan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan dengan itu dia masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal dan lain sebagainya. Berarti dia belum sanggup untuk ya menjalankan kalimatut tauhid la ilaha illallah atau berbuat syirik yang lainnya. Dan ini yang kita lihat di kenyataan kita. Kaum muslimin banyak mengucapkan la ilaha illallah, tapi kelakuan mereka bertentangan dengan apa yang diucapkan. Bukan begitu? La ilaha illallah diucapkan, tapi ketika gempa melakukan apa? Sedekah bumi. Syirik tidak? Ketika terjadi tsunami misalnya, mengucapkan la ilaha illallah, apa yang dia lakukan? Sedekah laut. Subhanallah. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih saja bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bukan begitu? Mengucapkan la ilaha illallah, bertawassul kepada yang sudah meninggal. Syirik tidak? Syirik. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Syirik tidak? Bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah meninggal, ikhwan. Ya? Syirik yang demikian. Apalagi kepada syekh-syekh yang lainnya. Ya? Sudah meninggal, nih syekh sudah meninggal. Beda kalau antum datang ke ustaz yang masih hidup, ke orang soleh yang masih hidup, ustaz tolong doakan anak. Boleh yang demikian, itu tawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia, syirik. Hati-hati. Banyak tidak? Banyak. Hati-hati. Mantapkan tauhid antum. Pahami betul ini dua apa kalimat la ilaha illallah ini. Di dalamnya dua kandungan, dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. nafikan segala bentuk kesyirikan, nafikan sembahan-sembahan selain Allah, tiadakan sembahan-sembahan selain Allah yang kita tetapkan untuk kita menyembah ini hanya kepada siapa? Allahu Jalla Jalalu. Sudah mantap belum? Mau diulangin lagi? Taib, sudah 9:30. Kita istirahat dulu 15 menit. Taib. Istirahat dulu kan? Jam istirahat kan? Taib. Wassalamu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.